Mitra Bisnis, Senin kemarin loket tiket pertandingan final sepak bola Indonesia-Malaysia di Senayan dibakar massa yang kecewa karena tidak mendapatkan tiket. Kita juga masih ingat kerusuhan yang terjadi pada penjualan tiket sewaktu turnamen piala AFF lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota DPR Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, apa komentar Anda? Ya, semua yang melibatkan massa banyak, potensi itu selalu terjadi di event apapun. Maka problem yang paling klasik adalah soal manajemen. Maka kalau gitu manajemen, hitung-hitungannya kan soal kapasitas dan supply and demand saja kan. Maka kalau kemudian kapasitas terbatas, semestinya diberikan satu saluran. Umpama begini, kemarin itu kan pertandingan yang paling bergengsi dan ditunggu-tunggu. Dan itu menjadi pride bangsa, kira-kira seperti itu. Maka partisipasi masyarakat menjadi sangat luar biasa. Maka kalau kemudian dari permintaan tiket yang cukup banyak dan kemudian tidak terkendali, dua hal saja sebenarnya, bagaimana kemudian mengatur traffic itu lebih bagus, dan yang kedua kalau tidak mungkin diberikan saluran yang ada dual. Umpama, dulu kalau tidak salah kan dibuat di beberapa tempat itu layar tancap ya, itu kalau kemudian itu bisa dilakukan mungkin itu sedikit bisa mengobati. Meskipun tidak dipungkiri, banyak juga kemarin dari teman-teman saya yang menonton menyampaikan, ya beli tiket sama enggak, sama aja, karena pada saat masuk tidak diperiksa begitu, sehingga tidak terlihat mana orang yang beli tiket dan mana yang tidak. Maka itu yang berkaitan saya katakan tadi soal manajemen traffic. Ini tidak mudah melibatkan banyak orang untuk mengelola, tapi saya kira itu sangat bisa diperhitungkan dari awal bagaimana mengaturnya begitu. Ada saran Pak, apa yang harus aparat lakukan agar hal ini tidak terulang? Kalau konteks bakar-membakar kemarin saya melihat di media, saya kira aparat bagus kok. Saya melihat bertindak cepat sekali dan kemudian ada yang diamankan ya, kalau tidak salah ada yang diproses itu. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi itu soal law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Tapi kalau kita melihat bagaimana memperbaiki ke depan, begitu seperti itu. Yang perlu dididik terhadap diri kita, saya kira kita semua ini, ngantri. Bangsa ini soal ngantri buruk sekali. Maka kemudian kalau perlu dibuat jalur antri yang mengular begitu ya. Mengular, jadi memutar yang cukup panjang begitu, sehingga itu diberikan kesempatan kepada mereka. Yang dijaga yang itu. Yang dijaga yang itu. Maka pada saat itu memang soal keamanan mesti lebih ekstra, tapi ekstranya bukan ekstra untuk melakukan tindakan, menangkap atau dan sebagainya, karena itu juga mungkin bisa terjadi, tapi lebih diarahkan bagaimana prevensinya. Prevensi yang paling bagus sebenarnya yaitu membuat satu alur, satu jalur untuk mereka ngantri. Demikian Ganjar Pranowo, saya Kiki Wijaya.